kalau kita melihat memang model tahzirnya Abi Hazim ini ingin membuat orang tertawa. Jadi ingin membuat sesuatu yang lucu sehingga orang tertawa. Iya memang benar orang tertawa, tapi mentertawaimu karena berkata bukan di atas reja. Tidak ilmiah sama sekali ucapannya. Dan kita bisa melihat apa yang dia katakan kepada kita. Bahwasanya kita membuat pertanyaan sendiri, kemudian kita jawab sendiri. Dengan nada-nada yang ingin membuat orang itu tertawa, dia ingin membuat lucu. Ya memang orang tertawa, tapi mentertawaimu. Karena kamu itu seperti anak-anak. Sesuatu yang tidak layak untuk diangkat sebagai bahan tahzir, diangkat sebagai bahan tahzir. Kita lihat seperti ini. Permasalahan membuat pertanyaan sendiri, menjawab sendiri. Pertanyaan-pertanyaan sangat banyak. Sangat banyak pertanyaan. Dan kami tidak memiliki waktu untuk menjawab. Yang kami jawab itu hanya di antaranya sedikit yang kami jawab. Perlu dia tahu ini. Dan kalaupun seandainya kami membuat pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri, ini bukan perkara yang tercela. Ini memiliki dasar dari as-sunnah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, terutama di dalam kitabul ilmi, dua tempat menyebutkan tentang masalah seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibn Umar, juga Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pertanyaan tentang permisalan pohon dengan permisalan seorang muslim. Rasul menyatakan, "Hadithuni mahi, ceritakanlah kalian kepadaku, apa dia?" Ini pertanyaan bukan? Ini pertanyaan. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri, "Hiya nakhla." Dia adalah pohon kurma. Dia adalah pohon kurma. Ini pertanyaan, kemudian beliau jawab sendiri. Jadi Abu Hazim tidak memiliki hujjah sama sekali dalam masalah ini. Keberadaannya dia ini nanti seperti Luqman Ba'du. Jadi teman-temannya nanti mencari-cari ke masalah di sini. Atau di markis-markis ulama mengecek. Seperti mata-mata. Tanya sini, tanya sana, melihat sini. Nanti dilaporkan kepada Abu Hazim ini. Diberitahu kepada Abu Hazim ini. Ini kerjanya orang-orang Luqman dulu seperti itu. Luqman tanpa kemudian melihat langsung komentar. Langsung berkomentar. Jadi langsung dia mendengarkan apa yang didengarkan dari orang-orangnya yang menyampaikan, langsung dia jadikan sebagai bahan tahliran. Dan kita melihat si muqallid satu itu seperti itu keadaannya. Si muqallid satu orang ini seperti itu keadaannya, mendengarkan berita dari sini langsung dia telan mentah-mentah, kemudian dia sebar. Karena memang asalnya dia sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun katakan. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta manakala dia menyampaikan apa yang dia dengar.